Bersama Cumi-Cumi, bersama Kompak dan juga Diki Jaya, untuk Bangkalan tercinta kita kembali bergoyang bareng kehadiran dari Arlida Putri Adela. selamat malam, assalamualaikum.